Setong Korintus bab 6. Kadipona pemik bedek yantarana sampian sebongal entar ka hakim seta oning ka Allah. Parlo aku keteritana sesa eman mon oring kenika atau karben taritana kenika. Apona pemik nyoon ka omade Allah supaya ngorosaki parkara kenika kantos lastare. Ponapa sampian tak oning je omade Allah bekal ngadilana dunia penikah. Tetimun sampian pacet ngadilana dunia penikah. Apun apa sambian mitak sangkup malas tere tibik perkara pengadilan setade artena. Pun apa sambian tak oni, jek sambian sarang kau lebe di ngadilana para malaikat. Pun apa polera perkara ren aren e dalam odi etunya penikah. Dati, mon bedera perkara kati genikah. Pun apa sarang sambian e perkara akia kering oring setak geduan koba sesekali e dalam jemaat. Mato dusen ongku. Iantarana sampian tanto bade secoko bijaksana ka angkui ngoros, kantos lastares dejen tokar iantarana tanteretan sesama Kristen. Nanging sabalika, oring Kristen entar ka oring sebeni Kristen, aku getaretan si Kristen. Punapa pole abek tapar kara ka oring sebeni Kristen? Badana tokar iantarana sampian tibik bay, ampun no duaki kekalaan na sampian. Langkong sai sampian narima bereng seta adil otabena eparogi. Nanging lamala sampian tibik seta adil ka orang lain. Sampian tibik semarogi orang lain. Ben sampian sekanta kenika lamala ketantere tanah sesa iman. Sampian beoningah jaring orang seta atorok kakarsana Allah. Tak kira dadi anggota na omade Allah. Jok ekening cokoco orang. Ring orang se ala komaksiat. Ring orang senyempa berhala, seajina, sealako cemer sarang orang sepada lakik nah, sengecok, sedekah, setujun mabuk, setujun abok cuba aki orang lain, sarang semeres orang lain, sedajana orang sekanda kenikah tak kira detik anggota na omat de ala. Iantarana sampian kik dimin, bode seatengka kati kenikah, nanging samangken, sampian enyata aki bersih dari dosa. Sampian ampun detik keagungan Allah malolo. Sampian ampun saya pole hubungan sarang Allah. Sabab sampian parcaja ke Gusti Isa Almasih. Sarang polana kobesana rona alana. Sampian sarang kaules daja. Bede oreng singocak. Cek seniap oreng kenging apona pak saus. Nanging mongku kakaule tak sedaja na aguna. Detik. Senari kaula kenging apona pak asaus, kaula tak poron kaula penekah, eko besai pona pak asaus. Bede cukan sengocak, cek tedean penekah, ka angkui tabuk. Tining tabuk penekah, ka angkui tedean. Nanging sededua kenikah, bekal epa tada aserang Allah. Betena menosah, tak kenging iangkui berdi hubungan semaksiat. Nanging cuma berdi ngabdi ka pengiran. Ben pengiran berdi miarsah beden ke penekah. Allah ampun mau dipole Gusti Isa dari setanah. Sepeneka cukun Allah bedi mau di sampian sarang kaula sarang kobasana. Sampian oning cek betana sampian penikah. Begiana betana Almasih tibi. Teti, ponapa kaula kenging ngalak setong begiana betana Almasih. Lacu ebeti begiana betana sontel. Punten, otabene katia sampian kita oning cek oreng si apolong sarang sontel. Jadi setong sarang sontel ketika sabab edalem Alkitab esebutaki sekadua jadi setong. Nanging oreng si apolong sarang pangeran arona jadi setong sarang arona pangeran. Jauhi lelakon maksiat sabab sedajana tusah laina seelakoni oreng kalakon elowarana betena. Nanging oreng si alako cemer pada sarang si agabai tusah kabetena tibi. Sampian kotu oning cek betana sampian penikah, kaleng kiana rona Allah. Arroh kenikah, beda edaleman na sampian. Ben Allah tibik seaparing arroh kenikah ke sampian. Sampian penikah andik na Allah, beni andik na sampian tibik. Sampian ampon epon dut sarang Allah, ben Allah ampon majer lonas. Dati, betana sampian kenikah kotu iakem kala bencara semadatang kamuljaan ka Allah.